اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي الظالم بالظالمين. Tentang hilangnya amanah dari hati manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam saya limpahkan selalu kepada uswah dan kuda kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita sebagai pewaris risalahnya yang punya kewajiban untuk menjalankan risalah ini hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, suatu saat ada seorang Arab Baduy, ya Muslim, dia sudah masuk Islam dan dia hadir ke majelisnya Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang bermajelis. Rasulullah sedang ceramah. Tengah-tengah Rasulullah ceramah ini, lalu orang Arab Baduy tadi duduk dan memotong perkataan Rasulullah SAW. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata takumus sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Kata orang ini. Rasulullah SAW tidak menjawab. Rasulullah hanya melihat pada orang itu, lalu menghadapkan lagi wajahnya kepada sahabat. Terus Rasulullah berbicara. Sahabat yang meriwayatkan ini mengatakan, hampir-hampir aku menyangka, kata sahabat, Rasulullah tidak akan menjawab pertanyaan orang ini. Ya, itu kata para sahabat. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Ya, orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, mata taku Musa. Wahai Rasulullah, kapan kiamat ini terjadi? Rasulullah diam juga, hanya melihat pada orang tadi dan Rasulullah kemudian terus ceramah. Ya, karena saat itu mungkin Rasulullah tidak berharap obrolannya diganggu, dipotong. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah. Tiba-tiba orang itu pun diam. Ya. Suasana jadi hening, tapi Rasulullah terus berbicara. Setelah Rasulullah SAW selesai menyatakan apa yang beliau sampaikan pada para sahabat, barulah Rasulullah bertanya, berkata, di orang yang bertanya, kebetulan orang tadi masih ada di sana, dia berkata, Anda ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang bertanya pada Anda. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ida du'i'al amanatu fangtadir sa'ah. Apabila telah disia-siakannya sebuah amanat, amanah dari Allah atau dari umat kepada seseorang, lalu orang menyia-nyiakannya, maka tunggulah kehancurannya. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana amanat itu disia-siakan ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Ida wusidal amri ila ghairi ahliha fangtadir sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada orang ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, hadis ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayat wal Malahim. Ya, peruhara akhir zaman. Sebagai salah satu tandanya adalah hilangnya sifat amanah dari hati manusia. Jemaah rahimakumullah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sejatinya manusia adalah makhluk yang mulia, lebih mulia dari makhluk Allah yang lain. Karena keutamaan yang Allah berikan pada mereka, yaitu adanya akal, hati atau pikiran, nafsu dan juga hal-hal yang lain. Namun ada sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang dengan sifat ini Allah memuliakan. Sifat amanah. Sebagaimana para nabi dan rasul. Kenapa mereka dipilih menjadi nabi dan rasul? Karena mereka punya kelebihan. Nah, salah satu kelebihan mereka adalah sifat amanah. Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya Allah menyimpan sifat amanah itu pada dasar hati manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Sunnahku, yang dengan Qur'an dan Sunnah itulah manusia akan menilai amanah yang ada pada hatinya. Maka jika hal itu hilang dari manusia, tunggulah kiamat tiba. Al-hadis al-kamakal. Nah, ya dengan hadis ini para sekalian, maka para sahabat memandang berat apabila mendapatkan satu amanah, apalagi amanah dalam memimpin. Sebagai contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memang dulu ketika jahiliyah paling jahiliyah. Ketika masuk Islam, luar biasa Islamnya. Saking hebat akidahnya, iblis saja takut sama Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah SAW cerita, ya, ketika Rasulullah para sahabat berjalan, Rasulullah melihat ada umat dari arah kanan, Rasulullah tersenyum melihat umat, lalu tersenyum melihat ke sebelah kiri. Para sahabat tidak melihat siapa-siapa di sebelah kiri. Ya, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima tabasamta. Kenapa Anda tersenyum, ya Rasulullah? Kami kira Umar biasa saja begitu, enggak ada lebih. Lalu kenapa Anda melihat ke sebelah kiri dan tidak ada siapapun di sana dan Anda tersenyum? Apa kata Rasulullah? Aku melihat Umar berjalan dari arah dengan gayanya. Di saat yang bersamaan tanpa disadari Umar, iblis berjalan di laras sebelah kiri. Begitu iblis melihat Umar, maka apa kata Rasulullah? Iblis lari tunggang-langgang. Begitu iblis menyaksikan Umar. Luar biasa. Iblis aja takut kepada Umar bin Khattab. Ya. Bapak Ibu, lo bagaimana dengan kita? Jika iblis berpasangan dengan kita, siapa yang lari duluan? Jawabannya bisa ditebak. Nah itu Umar bin Khattab. Dulu iblis senang pada Umar ketika jahiliyah, tapi begitu Umar tersibuk dengan Islam, begitu Umar masuk Islam, tak. Karena Umar bin Khattab ketika sudah masuk Islam, kafah, kualitas semuanya. Allah menghargai Umar bin Khattab, keimanannya. Saking mulianya Umar, Rasulullah SAW menyatakan, jika kamu menatap langit di waktu malam, jumlah bintang yang ada di langit, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Tidak salah jika Rasulullah SAW kemudian menyebutkan Umar ini termasuk ihda minal ashratil ladina yubashiruna bil jannah. Termasuk dari satu orang dari 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini Umar bin Khattab. Nah bagaimana Umar memandang yang namanya amanah memimpin umat? Ini berat. Sampai-sampai datang para tabi'in ke Umar bin Khattab ketika Umar menjadi khalifah. Mereka berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, inna nahnu nara ibnaka Abdullah sujauka sujaika wa taqu ka taqwaka wa imanu ka imanika fala nahnu lan nadha ay yakuna bi manzilatika ba'dak. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami melihat Umar, menurut Abdullah bin Umar, melihat dia teranda Abdullah bin Umar, ya, takwanya seperti Anda, keberaniannya seperti Anda, iman Islamnya seperti Anda, sungguh kami ridho dia menjadi khalifah bagi kami sepeninggal Anda. Diceritakan demikian, Umar bin Khattab bukannya senang. Umar bin Khattab malah mengatakan dengan tegas, wallah, demi Allah, kafa bi nafsi Umar ang tusiba hadil musalal khatabi. Demi Allah, cukup seorang Umar saja yang terkena musibah ini dari keluarga Al-Khattab. Allahu Akbar. Allah. So, Umar bin Khattab memandang amanah untuk berkuasa, amanah untuk memimpin maksudnya, itu adalah musibah. Kenapa musibah memandangnya Umar demikian? Karena seorang pemimpin, dia tidak akan mendapatkannya atas ibadah yang dilakukan sebelum umatnya dihisab tuntas semuanya. Dan jika ada salah satu saja dari umatnya yang celaka karena keteledoran dia, maka dia tidak akan mendapatkan, jangankan mendapatkan itu, dia harus meringkuk dulu dalam neraka bersama umatnya yang celaka ini. Ya Allah, inilah yang ada dalam pandangan para sahabat. Maka tidak ada sahabat yang berangkat amanah kekuasaan. Mereka takut jika mereka harus memimpin. Ya. Ini amanah dalam kehidupan para sahabat. Nah, tapi bagaimana amanah kali ini? Ya. Orang memandang bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan amanah ini. Karena bukan karena mereka mampu untuk melaksanakannya. Bukan karena mampu mereka untuk menunaikannya, tapi karena ada sesuatu bernilai materi yang ada di dalam. Demi Allah, inilah fenomena akhir zaman yang terjadi. Maka tidak salah kalau Rasulullah kemudian menyebutkan, innakum satahrisuna alal imarah. Sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba terhadap kekuasaan dan kepemimpinan. Wa innaha satunun adamatun yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan berlomba-lomba untuk menjadi penguasa, pemimpin, untuk menjadi pejabat. Tapi sungguh dia akan menjadi penyesalan yang sangat berat di hadapan Allah. Ya herat kelab. Fani'mal murdi'ah. Itulah kenikmatan yang sesaat. Wabi'satil fatimah. Dan penyesalan yang jam. Bila-bila rahmatullah. Nah hadis ini dikilkan pula oleh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi di dalam kitabnya Nihayatul Alam. Ya. Misteri akhir dunia. Di dalam kitabnya itu beliau menukilkan tanda yang ke-17, hilangnya amanat dari kehidupan, dari hati umat manusia. Beliau menyatakan, apabila seseorang menepati satu kedudukan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan tentunya umat percaya, maka itu merupakan tiang tegaknya kebaikan umat atau negara, kemajuan bagi peradaban manusia. Namun jika amanah ini telah sirna, lakinna idza duyatil amanah, keseimbangan hidup akan hilang, dan rusaklah kebaikan dan kemuliaan manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Ini adalah kesimpulan beliau dari apa yang disabdakan Rasulullah terkait dengan amanah tadi. Ya, apa sebetulnya yang namanya amanah? Diambil dari kata amuna ya'munu amanatan, artinya jujur dapat dipercaya. Kebalikannya adalah khianat. Yang ada dalam Kamus Al-Munawwir halaman. Dari segi istilah, amanah ini adalah perilaku terpuji yang diwujudkan dengan menunaikan apa yang menjadi kewajiban tanpa menguranginya sedikit pun. Jaga apa yang menjadi hak orang lain sekalipun dirinya sangat membutuhkan. tapi dia tidak mengambilnya. Ditunaikan itu semua kewajibannya dan hak orang lain tidak dia kurangi sedikit. Ya. Ada juga yang mendefinisikan amanah itu adalah menjadi dari apa yang bukan haknya, walaupun terdapat kesempatan untuk melakukannya, tanpa merugikan dirinya di hadapan orang lain. Maka dari itu terkait dengan amanah ini, Allah SWT mengingatkan pada kita untuk menunaikannya sebagaimana haknya. Ya, ini ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ketika Nabi Adam AS akan pergi menunaikan perintah Allah membangun Masjidil Aqsa setelah membangun Masjidil Haram sebelumnya, 40 tahun jaraknya, perbedaan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nabi Adam berkata kepada keluarganya, aku akan pergi menunaikan perintah Allah, Allah memerintahkan padaku Masjidil Aqsa sebagai kiblat solat bagi umatku nanti, bagi umat dan nanti, bagi keturunan kita nanti. Kemudian Nabi Adam AS menyerahkan amanat menjaga keluarganya, ya, dan menjaga Islam di sana kepada langit. Tabassama'u an tahmila hadhil amanah. Maka langit pun menolak untuk menerima amanat ini. Kemudian Nabi Adam menyerahkannya kepada gunung. Gunung pun menolaknya. Bumi, bumi juga menolaknya. Ya. Karena Nabi Adam menjelaskan ini kepada keluarganya. Kalau aku telah menitipkan amanat menjaga kalian kepada langit dan bumi serta kepada gunung, tapi mereka menolaknya. Lalu siapa yang bisa memikul amanat tugasku menjaga kalian di sini di muka bumi, di kampung halamanku ini? Kula oleh Bil. Bil berkata pada Nabi Adam, ya, wahai ayahku, bukankah aku ini anak pertamamu? Bukankah aku orang yang terbesar, laki-laki terbesar di sini dan tertua? Kenapa kau tidak berankan saja amanat itu kepadaku? Aku akan memikulnya. Insyaallah, kata Qabil. Nabi Adam kaget, Qabil menerima amanat ini. Ya. Maka apa kemudian? Ya, diserahkanlah amanat ini kepada Qabil. Pergilah Nabi Adam menunaikan perintah Allah membangun Masjidil Aqsa. Tapi apa yang terjadi, para muslimin? Ternyata perginya Nabi Adam dimanfaatkan oleh Qabil untuk menumpahkan rasa dendam dan marahnya. Karena dia gagal mendapatkan iklima kembarannya untuk menjadi istrinya. Ya. Perintah dari Allah, siapapun yang kurbannya diterima, dialah yang berhak menerima kelima untuk menjadi istrinya. Berangkat mereka menunaikan kurban. Habil kurbannya karena seorang peternak, dia mengorbankan kambing yang terbaik. Sementara Qabil, dia ada seorang botanis, seorang petani, bang kebun, dia mempersembahkan yang buruk-buruk, kacang yang buruk-buruk, bunga yang buruk-buruk. Ternyata yang Allah terima adalah kurbannya Habil. Dalam satu riwayat si kambingnya itu diangkat oleh Allah ke langit. Itulah yang kemudian digantikan oleh Allah untuk menggantikan Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Qabil marah saat itu karena kurbannya tidak diterima. Disitulah dia rasa marahnya tumpah, dibunuhlah Habil. Ya. Di saat itu kemudian Allah memberitahukan pada Nabi Adam, kalau Qabil telah mengkhianati amanat tadi dan bahkan dia telah membunuh adiknya, melakukan kebuatan dosa besar yang ada di muka bumi pertama kali. Marahlah Nabi Adam, menyesal Nabi Adam saat itu. Nah, kemudian Allah menurunkan firman, inna aradnal amanata ala samawati wal, sesungguhnya kami memberikan amanah kepada langit dan bumi, wal jibali dan kepada gunung, fa'abaina ayyahmilha, lalu mereka menolak untuk memikulnya, wa ashfaqna minha, mereka takut mengkhianati amanah tadi, wa hamalahal insan, maka dipikulah amanat untuk memimpin manusia itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan juga amat. Apabila sebuah amanat diberikan pada orang yang memang menguasai urusan tadi, dia punya kemampuan, kompetensi untuk menunaikannya, dan dia mendapatkannya tanpa ambisi, Rasul menjelaskan akan ditolong oleh Allah. Allah akan menolongnya. Tangannya lah urusan akan selesai, urusan akan beres. Keadilan, hukum, kebenaran bisa ditegakkan. Namun apa jadinya jika amanat tadi diserahkan pada orang yang tidak punya keinginan untuk menyelesaikan masalah, bahkan memanfaatkan amanah tadi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Rasulullah, itulah tanda kiamat akan terjadi. Musidal amri ila ghairi ahliya fantadi risah. Jika urusan diberikan pada orang yang bukan faknya, maka tunggulah kehancurannya. Hadirin kaum muslimin makmullah yang dirahmati Allah. Sidang majelis taklim ba'da zuhur yang dirahmati Allah ini. Ada satu fenomena yang belakangan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Suatu yang memang menjadi gambaran fitnah akhir zaman, sama yang mencoreng kemuliaan dan kesucian agama kita Islam. Maksud apa-apa, tapi ini adalah fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Hoax sebetulnya. kami pun pernah beraudiensi dengan Kementerian Agama ini, dan ternyata ada memang rencana memasukkan ini menjadi prolegnas, yaitu mengakui komunitas Yahudi sebagai bagian dari agama yang diakui di tanah air kita. Ini benar terjadi. Ini sebetulnya bukan rumor, tapi dia sudah masuk kepada prolegnas. Demi Allah, Allah tidak pernah mengatakan kalau Yahudi itu sebuah agama. Nasrani juga bukan agama. Yahudi adalah kelompok dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang menisbatkan entitas mereka kepada anak tertua atau salah satu dari putra dari istri tertua Nabi Yakub. Belakangan itu dijadikan agama di zaman Nabi Isa alaihissalam oleh satu kelompok orang yang juga keturunan Hedrin. Mereka memasukkan Taurat menjadi Talmud, dibantah sama Nabi Isa. Lalu Talmud yang mereka jadikan sebagai gubahan dari Taurat itu dikatakan sebagai wahyu Allah, lebih hebat dari Taurat. Salah satu komunitas Talmudian yang kemudian mereka mengklaim Yahudi agama. Ini sangat menyimpang dari Tauratnya sesungguhnya. Maka Rasulullah selalu membantah mereka dengan jahatnya. Nah, kali ini, kalau sekalian, ada satu telah di mana mereka ingin menjadikan ini sebagai agama di tanah air. Di mana kita adalah negara yang mayoritas Islam, dan Islam telah menyentuh tanah air kita tuh dari sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Islam sudah menyentuh Indonesia. Dzulqarnain yang berdakwah dari negeri matahari terbenam hingga matahari terbit, itu melintasi negara. Salah satu wilayah yang dilintasi oleh Dzulqarnain, Fir'aun yang masuk Islam dan menjadi Nabi dan Rasul dari keluarga Fir'aun, melintasi Nusantara. Maka saya yakin Islam sudah sampai ke Indonesia sejak zaman Nabi Musa. Ini kemuliaan Allah yang diberikan pada kita. Ternyata Indonesia diislamkan dari itu. Hari ini Islam di tanah air kita ini mulai dilusuti satu persatu oleh orang yang bukan dari kalangan non-Muslim, tapi dari kalangan kita sendiri. Dari kalangan kaum. Ya. Belakangan juga kita mendengar ada kata-kata yang tidak mengenakan dari seseorang yang jadi pimpinan ormas Islam. Ini tidak baik apabila dikatakan oleh seseorang yang pada akhirnya sampai mengatakan semuanya sama, semua agama itu sama. Di dalam kuliah Tauhid, ada satu materi al-wala wal-baro. Ini adalah perwujudan Tauhid yang paling asasi, al-wala wal-baro. Itu satu konsep untuk mengajarkan pada kita, mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah. Yang Allah cintai hanya agama Islam, tidak ada agama yang lain. Tapi ada satu perbuatan darinya yang saat ini justru mencoreng agama Islam. Tapi bagi kita, ini menjadi sebuah pembuktian kebenaran hadis Rasulullah. Bahwa akan ada satu masa di mana manusia, kaum muslimin, umat akan menyerahkan urusan agamanya kepada orang yang sebut dia bodoh dalam urusan agamanya. Namun kebodohannya ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga mereka menghancurkan umat dengan keberadaan orang-orang bodoh itu. Itulah yang Rasulullah sebutkan, Ruwaibidah. Kiamat tidak akan jadi, melainkan munculnya di tengah-tengah kalian para ruwaibidah. Mereka adalah orang bodoh dan sesat. Mereka berfatwa ketika diminta umat, tapi mereka pun tetap berfatwa walaupun tidak diminta. Itulah mereka yang sesat dan menyesatkan, kata Rasulullah. Ruwaibidah. Masya Allah, fenomena seperti ini mulai muncul di tengah-tengah kita. Dan keberadaan orang-orang seperti ini menjadi keuntungan bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Betul apa yang disebutkan Rasulullah SAW, bahwa umat ini akan hancur di tangan oleh orang-orang yang mengaku sebagai bagian dari para pemuka agamanya. Bapak Ibu, terima kasih Allah SWT. Ini ada satu tayangan yang kemudian ini pelajaran penting bagi kita, bahwa pada akhirnya kenyataan seperti ini pun pasti akan dibuat untuk memudarkan cahaya Islam. Untuk mengurai kemuliaan Islam sehelai demi sehelai. Maaf saya perlihatkan, ini satu bahasan yang dimanfaatkan pada akhirnya oleh orang-orang yang memerangi Islam, tapi memanfaatkan keberadaan mereka untuk memasukkan misinya, memerangi Islam dan kaum muslimin. Saling tolonglah kamu dalam hal kebaikan. Itu ada di Kristen, Paulus Korintus 1 ayat 1, amal saleh sebanyak apapun kalau terbiasa dengan kasih sayang, bagikan suara genderang. Kalau di Quran, haba'an mansuro. Kita hidup, kalau tanpa kasih sayang, bagaikan debu yang berterbangan. Sama. Kristen, Quran, sama. Anunya sama. Sucinya itu nilainya sama. Di akhir umat itu akan ada orang-orang yang mengaku pintar. Pintar luar biasa. Gelarnya tinggi. Tapi dia bisa berdusta. Dan dustanya bukan urusan dunia. Dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda. Tapi banyak dustanya di situ. dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Yang mengatakan dan meyakini agama Islam sama dengan agama lain, hukumnya kafir murtad. Enggak ada kata lain. Masa ada tokoh seperti itu? Ya benar, makmullah. Di Malo ini merupakan satu bagian dari taktik strategi Belanda memecah umat Islam dari dalam. Ya, sekali lagi saya pernah menyampaikan di sini, umat Islam itu hari ini dipandang sebagai sebuah pohon besar. Dan tidak mungkin mereka menghancurkan begitu saja. Musuh-musuh Islam punya alat untuk menghancurkan pohon tadi, untuk menebang pohon tadi. Tapi tidak ada pegangan. Mereka hanya punya mata kapak saja. Mereka ingin menghancurkan pohon Islam yang besar ini. Tidak mungkin mereka memegang langsung mata kapak tadi dan dipegang dengan tenang. Pukulkan ke pohon tadi. Yang tumbang bukan pohon tadi, tapi tangannya yang berdarah. Tangannya yang terluka. Maka cerdas dia. Dia berpikir, aku butuh pegangan yang bisa saya pegang dengan luasa untuk saya pukulkan ke pohon tadi. Maka dia mengambil ranting dari pohon yang akan dia tumbangkan. Dia ambillah ranting tadi. Dia kikis, dan di kampaknya pun dibikin lubang. Masukkan ke kampak tadi, lalu dipukulkan ke pohon tadi. Tumbanglah pohon tadi. Begitulah strategi Sunnah Kubra-nya untuk menghancurkan Islam di tanah air kita. Dengan kecerdasan dan kepahamannya tentang Al-Quran dan Hadis, mampu membuat tunduk kaum munafikin dari ulama-ulama Arab saat itu. Disukakilah ulama Arab tadi dengan doktrinnya, maka digunakan untuk memerangi kaum muslimin dari dalam. Indonesia, dia berhasil memecah belah kaum muslimin di Aceh. Sehingga dia adu domba antara Ulay Balang dengan para padrinya, dengan para kiainya. Hal ini dilihat oleh Inggris sebagai strategi jitu untuk menghancurkan umat Islam. Maka dibentuk sosok yang sama, kelas Sunnah Kubra-nya, yaitu Terence Edward Laurent. Hafal Quran 30 juz, hafal ratusan hadis dengan sanadnya. Paham fikih, karena dikader sejak kecil. Islam dikuasai dia. Bahkan agama apapun dia menguasainya. Arab tunduk patuh ulama Jeddah kepadanya. Akibatnya apa? Diadu domba antara Arab dengan Turki Utsmani. Dan itu bahasnya. Umat hanya melihat penampakan dari lahirnya, ucapannya dan penampilannya, dan lihat akidahnya. Tapi dipercaya untuk mengurus agama. Maka apa yang terjadi kata Rasulullah? Hancurlah umat itu. Ya. Maka dari itu penampakan umat Allah yang harus kita perhatikan saat ini adalah agar umat kita hancur, bahkan bangsa kita tidak hancur. Mari kita jaga amanah ini agar kita serahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan sinfani ida solihatan solhatul ummah, wa ida fasadatan fasadil ummah. Ada dua golongan yang apabila dua golongan ini baik, maka baiklah umat dan bangsanya. Apabila dua golongan ini buruk, maka buruklah umat itu, umara dan ulama. Al-ulama wal-umara. Jika ulama dan umaranya ini baik, maka dia akan menjadi jaminan baiknya umat, sejahteranya umat. Tapi jika umara dan ulamanya buruk, maka buruklah umat. Hadis ini dipelajari oleh musuh-musuh Islam untuk digunakan agar umara dan ulama yang ada di tanah umat Islam ini, dia adalah umara dan ulama yang buruk. Maka jika itu yang muncul, kendala berat menimpa kita dan menghadang kita. Berat kita untuk menghadapi hidup depan kita 5 tahun ke depan barangkali. Oleh karena itu mari kita bersatu untuk meluruskan akidah umat dan menguatkan para ulama agar ulama-ulama ini mereka istiqomah dengan gas dakwahnya. Tidak dibeli dengan pangkat dan jabatan, apalagi dengan nilai dunia yang tidak seberapa. Dan kita berharap ulama-ulama ini telah memilih untuk memilih siapa yang layak untuk memimpin bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Itulah bahasan terakhir untuk kali ini terkait dengan hadis-hadis akhir zaman. Itu salah satunya hilangnya amanat dari hati umat manusia. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT memaafkan apabila selama ini ada salah langkah dari apa yang kita lakukan di dalam memilih pemimpin atau di dalam menjalankan Islam. Dan mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita untuk menentukan siapa yang layak untuk kita pilih menjadi pemimpin kita, agar kita bisa mempertanggungjawabkan Islam kita di hadapan Allah di saat nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amana bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma shahidin faktubna ma shahidin. Allahumma atina amiran adilan yakuduna ila sabilika wa ridwanika wa ila salamati dunya wal akhirah. Allahumma ati ila hadal balad baladul Indonesia amiran adilan yaktadi bikitab al-Quran li hukmi ala hadil ummah wa ya'ummu hadihil ummah ila salamatin fid dunya wal akhirah hatta yantahi fi jannatika ya arhamar rahimin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.